إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar ikhwani fid din a'adzani Allahu wa iyyakum merupakan sebuah anugerah yang sangat besar dan luar biasa tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kalbu yang tulus kepada seorang hamba, kalbu yang ikhlas dan bersih dari berbagai penyakit kalbu. Karena bersihnya kalbu dan kesucian kalbu merupakan jaminan keselamatan seorang hamba baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Oleh sebab itu, sebagaimana telah kita sampaikan tadi, adalah sebuah anugerah dan nikmat yang sangat luar biasa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kalbu yang khalis, kalbu yang ikhlas dan kalbu yang bersih dari berbagai penyakit kalbu. Oleh karena itu, seorang muslim, seorang mukmin yang sejati, dia akan berusaha untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap penyakit-penyakit kalbu, penyakit-penyakit rohani, melebihi perhatiannya terhadap penyakit-penyakit fisik. Karena bahaya yang ditimbulkan oleh penyakit kalbu adalah bahaya yang sifatnya abadi. Dalam arti ketika seseorang kalbunya telah sakit atau bahkan mati, maka itu merupakan indikasi bahwa dia akan mengalami kesengsaraan di dunia dan di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Namun kalau kita bicara realita dan fakta di lapangan, ternyata begitu banyak manusia yang lebih memperhatikan kondisi fisiknya, yang lebih memperhatikan penyakit fisiknya daripada penyakit yang menimpa kalbunya. Sehingga kita lihat ketika ada seseorang yang terjangkiti suatu penyakit fisik, penyakit yang terlihat oleh pandangan mata yang zahir, maka dia akan melakukan segala cara untuk mengobatinya. dia berusaha mengobati secara medis dengan pengobatan kimia. Kalau tidak berhasil, mungkin dia akan menempuh metode yang lain dengan pengobatan herbal misalnya. Bahkan ada yang sampai menghalalkan segala cara, menghalalkan perkara yang haram demi untuk memperoleh kesembuhan. Ini sebuah realita yang tidak bisa kita pungkiri. Sementara ketika orang tersebut terjangkiti penyakit kalbu atau penyakit rohani, maka dia akan merasa tenang dengan keberadaan penyakit tersebut. Karena banyak faktor yang melatar belakanginya. Mungkin karena dia tidak tahu ilmunya, mungkin karena dia tidak sadar telah terjangkiti penyakit kalbu, atau mungkin dia meremehkan keberadaan penyakit tersebut, padahal bahayanya sangat luar biasa. Sehingga kita jumpai orang tersebut tidak melakukan upaya sama sekali untuk mengobati penyakitnya. Dia merasa tenang, bahkan mungkin merasa senang dengan keberadaan penyakit itu. Sehingga seorang muslim yang baik, tentunya dia tidak akan memiliki pola pikir seperti itu. Dia akan lebih memperhatikan kondisi kalbunya. Meskipun dua-duanya penting, kondisi lahiriah, kondisi fisik, maupun kondisi batinnya. Namun kalau kita hendak memperbandingkan antara keduanya, maka jawabannya kondisi kalbu lebih harus diperhatikan oleh seorang muslim daripada kondisi fisiknya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, melalui mukadimah yang telah kita sampaikan tadi, pada kesempatan pagi ini kita akan mencoba membahas dan mengkaji sebuah pembahasan yang cukup penting untuk kita ketahui, yaitu tentang sebuah penyakit kalbu yang sangat berbahaya. Sebuah penyakit kalbu yang telah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak 14 abad yang lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan keberadaan penyakit tersebut kepada para sahabatnya. Sementara kita tahu para sahabat adalah orang-orang pilihan dan manusia terbaik dalam segala hal dibandingkan dengan generasi-generasi setelahnya. Secara keilmuan, secara ketakwaan, secara keimanan, akhlak, dan lain sebagainya. Mereka jauh melebihi generasi-generasi setelahnya. Namun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengingatkan keberadaan penyakit tersebut. Beliau khawatir para sahabat akan terjangkiti olehnya. Nah, penyakit yang dimaksud adalah penyakit hasad, atau yang lebih kita kenal dengan dengki atau iri. Hasad didefinisikan oleh para ulama dengan beberapa ungkapan yang cukup beragam. Namun semuanya adalah definisi yang benar. Di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang pengertian hasad adalah al-hasadu tamanna zawalan ni'mah. Pengertian atau definisi hasad adalah seseorang berangan-angan atau berharap hilangnya kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala dari seorang hamba. Ini definisi yang pertama. Sebagian ulama berpandangan bahwa sekedar angan-angan atau harapan supaya kenikmatan yang ada pada seorang hamba hilang, itu sudah terhitung sebagai hasad. Seorang berharap dan berangan-angan agar nikmat tersebut hilang dari fulan. Duhai, mudah-mudahan nikmat tersebut hilang dari fulan. Duhai, kiranya mobil yang fulan miliki hilang, dicuri orang. Atau terkait dengan urusan agama juga demikian. Dia terbuai oleh sekian banyak angan-angan yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Semoga semangat ibadahnya fulan hilang secara total. Dia juga berharap semoga hafalannya fulan yang kuat juga hilang dan menjadi lemah. Kata para ulama, ini merupakan sebuah sikap yang sudah bisa dikategorikan sebagai hasad. Sekedar berangan-angan tanpa melakukan upaya sama sekali untuk menghilangkan kenikmatan tersebut. Secara zahir, secara fisik dia tidak terlihat sebagai orang yang hasad. Dengan tutur kata tidak pernah dia ungkapkan secara sharih maupun tersirat. Apalagi dengan amal perbuatan juga seperti itu. Tidak terlihat sama sekali. Namun ternyata subhanallah, kalbunya memendam perasaan yang busuk, angan-angan yang tidak baik. Idan ihdaru, waspadai. Harus berusaha untuk dihilangkan perasaan-perasaan semacam ini. Jangan dibiarkan berlarut-larut dalam kalbu kita. Harus berusaha dilawan dan dihilangkan. Coba bayangkan kalau seandainya kita yang kemudian memiliki nikmat tersebut lalu hilang. Bagaimana perasaan kita? Tentu kita merasa sedih kalau kehilangan nikmat tersebut. Nah, demikian halnya dengan saudara kita juga seperti itu. Kalau kita tidak mau diperlakukan seperti itu, maka jangan memperlakukan saudara kita dengan cara yang sama. Ini salah satu terapi yang disebutkan oleh para ulama untuk menghilangkan penyakit hasad. Seharusnya kita merasa gembira ketika ternyata saudara kita mendapatkan suatu nikmat. Semoga nikmat tersebut bisa bermanfaat untuk dirinya atau kaum muslimin secara umum. Nah, ini sikap yang benar ketika menghadapi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Menunjukkan bahwa dia memiliki kalbu yang tulus, yang bersih dari penyakit hasad. Kemudian definisi yang kedua, di antara pengertian penyakit hasad, karahatul hasid an-ni'mata allati an'ama Allahu biha 'ala ghairihi. Hasad adalah kebencian orang yang hasad terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Kebencian pelaku hasad terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Sekedar kebencian atas nikmat orang lain, merasa tidak suka, merasa gundah gulana ketika saudaranya diberi nikmat. Ini sudah terhitung sebagai hasad menurut sebagian ulama. Oleh karena itu, perasaan-perasaan semacam ini harus berusaha kita lawan semaksimal mungkin. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Berusaha untuk dihilangkan. Dengan menyadari bahwasanya hasad merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan akhlak yang sangat tercela. Tanpa kesadaran tersebut, maka seseorang tidak akan mampu menghilangkannya. Harus disadari bahwa hasad merupakan penyakit yang sangat berbahaya kalau dibiarkan dan akhlak yang tercela. Nah, ini pendapat yang ditarjih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau telah mengkaji permasalahan ini dengan berbagai dalil yang ada dan melalui kajian yang sangat mendalam, kemudian beliau berkesimpulan bahwasanya hasad adalah sebagaimana yang kita sampaikan tadi, sekedar angan-angan atau sekedar kebencian terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada orang lain. Tidak melazimkan harus ada upaya atau usaha untuk menghilangkan kenikmatan tersebut. Kalau sampai ada tindak lanjutnya, baik dengan ucapan atau amal perbuatan, maka dosanya semakin besar, dosanya semakin parah. Kita ingat peristiwa yang dialami oleh putra-putranya Nabi Ya'qub alaihissalam, ikhwatu Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan kisahnya dalam surat Yusuf. Mereka merasa iri terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena menurut persepsi mereka atau pendapat mereka, Nabi Yusuf lebih dicintai oleh ayahnya, diistimewakan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Sehingga mereka terdorong untuk melakukan upaya-upaya dan bahkan melakukan segala cara sampai tingkat pembunuhan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Karena tadi, semata-mata didorong oleh penyakit hasad yang telah menguasai kalbu mereka, termasuk juga kedustaan yang mereka lakukan terhadap sang ayah, membawa sebuah baju yang berlumuran darah. Mereka mengklaim bahwasanya darah tersebut adalah darahnya Yusuf alaihissalam, padahal tidak demikian. Sampai mereka tega kemudian menjatuhkan atau memasukkan Yusuf alaihissalam ke sebuah sumur, dan mereka berharap kenikmatan tersebut pindah kepada mereka, kasih sayang Ya'qub alaihissalam berpindah kepada mereka. Nah, ini tingkatan hasad yang paling tinggi, level hasad yang paling tinggi, kebencian terhadap nikmat seorang hamba. Kemudian yang kedua, diiringi dengan tindak lanjut untuk mewujudkan hasadnya tersebut, ya keinginannya. Yang ketiga, berusaha untuk memindahkan kenikmatan tersebut kepada dirinya. Ini level hasad yang paling tinggi. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ingat pula kisah yang dialami oleh dua putranya Adam alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala juga abadikan kisah ini dalam surat Al-Maidah. Ya, sampai-sampai salah satu dari keduanya berazam, la'aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Ketika keduanya berkorban dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menerima korban salah satu darinya tanpa yang lain, maka putranya Adam yang tidak diterima korbannya merasa iri terhadap saudaranya. Sampai kemudian akhirnya putranya Adam tersebut tega untuk membunuh saudaranya, semata-mata didorong oleh sifat hasad yang ada dalam kalbunya. Sungguh sangat luar biasa. Jadi berbagai kisah tadi hendaknya memberikan pelajaran kepada kita semua. Ternyata efek negatif yang ditimbulkan oleh hasad sangat luar biasa dan sangat berbahaya. Kalau dibiarkan, apalagi dituruti, penyakit hasad tersebut sampai membuat orang tega untuk melakukan pembunuhan meski terhadap saudaranya sendiri. Yusuf masih saudara sendiri. Pada kisah yang kedua juga sama, masih saudaranya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Itu level hasad yang paling tinggi. Karena tiga alasan tadi. Kebencian terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba. Yang kedua, ditindaklanjuti dengan amal perbuatan, upaya untuk melakukan pembunuhan. Yang ketiga, berusaha untuk memindahkan kenikmatan tersebut kepada pelakunya, pelaku hasad. Kemudian definisi yang ketiga telah dijelaskan oleh sebagian ulama, al-hasad an ya'takida anna hadha alladhi an'amallahu alaih laisa bi ahlin li hadhihi ni'mah. Menurut sebagian ulama, Di antara definisi hasad adalah meyakini bahwa seorang hamba tidak pantas untuk mendapatkan nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa seorang hamba tidak pantas, tidak layak untuk mendapatkan nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Perasaan semacam ini juga ternyata bisa dikategorikan sebagai penyakit hasad. Fulan tidak pantas untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Dia tidak pantas, harusnya saya yang lebih pantas untuk mendapatkannya. Dan sikap semacam ini juga mengandung unsur ihtiqar terhadap saudaranya sama muslim, merendahkan atau meremehkan saudaranya sama muslim. Na'udzubillah min dzalik. Seharusnya seorang muslim dia berusaha untuk berhias dengan sikap tawadhu, merasa rendah hati. Dan ini yang diajarkan oleh para ulama kita, mulai generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sampai ulama masa kini. Nasallahu assalamu wal afiyah. Nah, itu beberapa definisi hasad yang telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kemudian selanjutnya penulis rahimahullah mengatakan, wa hadza maradun azimun. Dan hasad adalah sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Seperti telah kita sampaikan di mukadimah tadi, bahwa hasad merupakan penyakit kalbu yang tidak nampak oleh pandangan mata yang zahir. Sehingga betapa banyak orang yang terjangkiti penyakit tersebut dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Dia tidak merasa telah terjangkiti penyakit hasad. Sebuah penyakit yang sangat sulit untuk terdeteksi oleh korbannya. Apalagi orang-orang yang jahil. Padahal bahayanya sangat luar biasa. Kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Nadirun an yaslama minhu abdun. Sangat jarang ada seorang hamba yang selamat dari penyakit tersebut. Nadir, kata beliau, sangat jarang. Hasad merupakan sebuah penyakit yang bisa menjangkiti siapa saja. Tidak mengenal status dan kedudukan. Orang-orang awam, orang-orang jahil, para ahli ibadah, bahkan para ulama sekalipun. Semuanya punya potensi untuk terjangkiti penyakit hasad. Sehingga Ibnul Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan sebuah faedah yang sangat berharga terkait dengan permasalahan ini. Dan juga guru beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, ma khala jasadun min hasadin. Kata beliau rahimahullah, tidak ada satu jasad pun yang bisa selamat dari penyakit hasad. Lakinnal la'ima yubdih. Karena atau akan tetapi orang yang rendah, orang yang hina, al-la'im yubdihi, akan menampakkan penyakit tersebut. Memberikan efek terhadap muamalahnya keseharian. Mungkin ada upaya untuk menjaga jarak, untuk menjauh, setidaknya seperti itu. Atau mungkin dia lampiaskan dengan tutur katanya, berusaha untuk mencela, atau mungkin melakukan ghibah, menjatuhkan saudaranya di hadapan orang lain. Atau na'udzubillah min dzalik, sampai dia upayakan dengan amal perbuatan seperti yang dilakukan oleh ikhwatu Yusuf dan anaknya Adam alaihissalam. Wal karim yukhfihi, kata beliau, akan tetapi orang yang mulia, seorang muslim yang baik, yukhfihi, dia akan menyembunyikan penyakit tersebut. Nah, secara tersirat kita lihat di sini, beliau rahimahullah hendak menjelaskan bahwa semua orang punya potensi untuk terjangkiti penyakit hasad. Orang yang mulia, orang yang soleh, orang yang berilmu. Hanya saja yang membedakan di sini adalah bagaimana sikap dalam menghadapi penyakit tersebut. Orang yang baik, orang yang mulia akan berusaha untuk menyembunyikannya dan tentu berusaha untuk menghilangkannya, dilawan semaksimal mungkin. Tidak kemudian larut dalam kondisi tersebut atau perasaan tersebut. Wa dzalika annal insan yakrahu an yafuqahu ahadun fi syai'in. Nah, kenapa demikian? Beliau sebutkan tadi bahwa sangat jarang ada seorang hamba yang selamat dari penyakit hasad. Alasannya kenapa? Beliau mengatakan wa dzalik annal insan yakrah an yafuqahu ahadun fi syai'in. Karena secara tabiat manusia tidak suka untuk diungguli oleh orang lain, untuk disaingi oleh orang lain. Nah, ini karakter dasar manusia. Tidak suka untuk diungguli atau disaingi oleh orang lain. Biasanya mereka ingin menjadi orang yang paling berilmu, paling berkuasa, paling berharta, dan seterusnya. Ini karakter dasar seorang manusia. Sehingga begitu mudah dia terjangkiti oleh penyakit hasad. Ketika melihat saudaranya lebih unggul dalam urusan duniawi maupun agama, maka dia sangat mudah sekali terjangkiti penyakit hasad. Sejalan dengan tabiat dasar seorang manusia. Sehingga jangan dikira kita yang sudah tinggal di lingkungan yang kondusif seperti ini, suasana ibadah yang sangat luar biasa, teman-teman yang soleh, ta'lim juga melimpah, kita kemudian akan selamat dari penyakit hasad. Kala, ya sekali-kali tidak. Nah, dan penyakit hasad sangat rawan terjadi di antara teman sejawat, teman seprofesi atau sederajat. Seorang pengusaha misalnya, dia akan merasa hasad terhadap pengusaha yang lain. Seorang ahli ibadah, dia akan hasad terhadap ahli ibadah yang lain. Seorang tukang misalnya, dia akan hasad kepada tukang yang lain. Sangat jarang ada seorang pengusaha misalnya hasad kepada seorang ahli ibadah atau seorang yang berilmu. Sehingga ikhwan fiddin azani Allah wa ayyakum, kita menghimbau kepada diri ana pribadi dan juga ikhwah sekalian untuk senantiasa menjaga ukhuwah di antara kita. Segala hal yang bisa berpotensi menimbulkan penyakit hasad, berusaha kita tepis. Dan subhanallah, sebagian ikhwan sangat luar biasa upayanya dalam melakukan hal tersebut. Nah, secara zahir mereka nampak seperti itu. Segala hal, baik berupa ucapan maupun amal perbuatan yang berpotensi untuk menimbulkan penyakit hasad, menimbulkan kebencian di antara kita, berusaha untuk dihilangkan. Berusaha untuk kita lawan, jangan dibiarkan. Fayajibu 'alal muslim an yas'a litazkiyati nafsihi min hadzal da' al-khabith. Sehingga wajib bagi setiap muslim untuk mensucikan diri min hadzal da' al-khabith, dari penyakit yang sangat buruk ini. Ulama pun telah memberikan beberapa tips atau terapi yang bisa ditempuh untuk melawan penyakit hasad. Nah, diantaranya sebagai tindakan preventif atau pencegahan untuk melawan penyakit hasad adalah al-iksar minad du'a. Yang pertama dan diantara terapi yang sangat utama adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi akhlak yang mulia, akhlak yang baik, dan juga supaya diselamatkan dari penyakit-penyakit kalbu. termasuk di antaranya penyakit hasad. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita beberapa lafaz doa yang cukup pendek sehingga insyaallah mudah untuk kita hafal. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam doanya, Allahumma hassin khuluki kama hassanta khalqi. Ya Allah, perbaikilah akhlakku sebagaimana Engkau telah memperbaiki atau memperbagus ciptaanku. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, doa-doa yang cukup pendek yang insyaallah mudah untuk kita hafal. Dan jangan sekali-kali meremehkan doa. Doa adalah silahul mukmin. Siapa tahu ketika kita memanjatkan doa tersebut pada waktu yang mustajab, ketika waktu antara azan dan iqamah misalnya, dalam keadaan hujan misalnya, dan faktor-faktor pendukung yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut. Nah, dan kita tahu tidak ada satupun kekuatan yang bisa merubah akhlak kita, memperbaiki akhlak kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Jangan mengandalkan kecerdasan kita, pengalaman kita, atau kepandaian kita. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kemudian berusaha. Berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau saja telah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak beliau dari atas langit yang ketujuh. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau berada di atas akhlak yang mulia. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam masih saja berdoa dengan doa-doa tadi. Allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi, dan doa yang lainnya. Maka kita sebagai umat beliau tentunya lebih berhak untuk memanjatkan doa-doa tersebut. Terus doa, jangan lupa. Kemudian diimbangi dengan usaha, belajar, kemudian diamalkan, dipraktekkan. Wal hasadu haramun. Dan hasad hukumnya haram. Wadhalika kaulihi sallallahu alaihi wasallam, wala tahasadu. Dan hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahasadu, dan janganlah kalian saling hasad. Wal hikmah fi tahrimihi li'annahu i'tiradun 'ala Allah azza wajal. Nah, kemudian beliau akan menjelaskan apa hikmah dilarangnya hasad, apa rahasianya atau apa hikmahnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim untuk memiliki hasad terhadap sesamanya? Li'annahu i'tiradun 'ala Allah azza wajal. Karena hasad pada hakikatnya adalah rasa tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. I'tirad yakni berusaha untuk mengkritisi takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukankah yang telah memberikan nikmat-nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita merasa tidak terima, kita kritisi keberadaan nikmat tersebut, maka berarti secara tidak langsung kita tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah satu terapi yang sangat mujarab untuk melawan penyakit hasad. Ingat, hasad bisa mencacat akidah seorang hamba, bisa membahayakan akidah seorang hamba. Harus senantiasa kita ingat dan kita camkan bahwa ini semua merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Faka'an al-hasid yakul kaifa tun'imu ya Rab ala fulanin bijahin au malin au ni'matin walam tum'in alaiya. Sehingga seolah-olah orang yang hasad mengatakan, wahai Rabku, bagaimana engkau memberikan kepada fulan jabatan, harta atau kenikmatan, walam tun'im alaiya, sementara engkau tidak memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada saya, seolah-olah dia hendak mengucapkan kata-kata tersebut, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala merasa salah. Allah Subhanahu wa taala salah ketika memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada seorang hamba. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan pengetahuan yang sangat mendetail ketika hamba tersebut mendapatkan nikmat, ketika seorang hamba terhalangi dari nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana kapasitasnya, bagaimana nanti akibatnya. Boleh jadi ketika kita mendapatkan nikmat tersebut tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mungkin na'udzubillah min dzalik akan menjadi sarana munculnya musibah duniawi atau terkait dengan urusan agama. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga berusaha untuk memunculkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui kepada siapa nikmat tersebut akan diberikan. Orang yang hasad seolah-olah dia tidak menjadari hal tersebut. Dia menganggap Allah Subhanahu wa taala salah ketika menempatkan nikmat-nikmat tadi. Padahal tidak demikian. Nah, ini sebuah konsep akidah yang sangat penting untuk kita sadari dan kita ketahui. Wal hasad adrabun. Kemudian pembahasan berikutnya. Dan hasad ini memiliki beberapa tingkatan atau beberapa jenis. Faminal hasad man yas'a li zawalin ni'mah minal mahsud. Tingkatan yang pertama, dan ini tingkatan yang paling buruk, yang paling jelek, ada di antara orang-orang yang hasad berusaha untuk menghilangkan kenikmatan dari pemiliknya. Yas'a li zawalin ni'mah minal mahsud. Wa dzalika bil baghi alaih bil qaul awil fi'al. Dan hal tersebut dilakukan dengan melakukan berbagai tindak kejahatan. Bil qaul awil fi'al. Baik berupa ucapan maupun amal perbuatan. Summa yas'a li naqli dzalik li nafsihi. Kemudian dia berupaya untuk memindahkan nikmat tersebut kepadanya. Ini yang kita bahasakan tadi sebagai hasad yang paling buruk, yang paling parah. Terkumpul padanya tiga perkara. Yang pertama, kebencian terhadap keberadaan nikmat tersebut kepada seorang hamba. Yang kedua, ditindaklanjuti dengan amal perbuatan atau ucapan. Yang ketiga, ada upaya untuk memindah nikmat tersebut kepada pelakunya, pelaku hasad. Tidak sekedar hilang nikmatnya, tapi dia berupaya untuk memindahkan nikmat tersebut kepada pelaku hasad. Nah, ini yang dilakukan oleh ikhwatu Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf. Berusaha untuk membunuh beliau alaihissalam supaya kasih sayang Yakub alaihissalam berpindah kepada mereka. Tanian, kemudian tingkatan yang kedua, wa minhum man yas'a li zawalin ni'mah minal mahsud biqaulihi wa fi'lihi. Di antara mereka ada yang berusaha untuk menghilangkan nikmat itu dari pemiliknya, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Min ghairi naqliha ila nafsihi, tanpa ada upaya untuk memindahkan nikmat tersebut kepada dirinya. Wa hadza min akhbathihima. Dan ini termasuk hasad yang paling buruk di antara keduanya. Kalau secara tingkatan levelnya masih berada di bawah yang pertama. Karena tidak ada upaya untuk memindahkan nikmat tersebut kepada pelaku hasad. Sekedar hilang sudah cukup. Duhai kiranya mobil yang dimiliki fulan hilang, dicuri orang. Duhai kiranya semangat belajarnya fulan hilang, dan seterusnya. Kemudian Salisan yang ketiga, wa minhum idza hasada akhahu lam ya'mal bimuqtadha hasadihi. Ada di antara para pelaku hasad yang tidak mengamalkan konsekuensi hasadnya. Dalam pengertian dia tidak menindaklanjuti hasadnya tersebut dengan ucapan atau perbuatan. Walam yabghi 'alal mahsud, sehingga dia tidak berbuat jahat terhadap orang yang dihasadi. Biqaulin au fi'lin, apakah dengan ucapan atau amal perbuatan. Nah, ulama mengatakan ketika seseorang merasa santai dengan kondisi seperti ini, dia biarkan atau bahkan merasa senang dengannya, maka na'udzubillah min dzalik bisa mencelakakan pelakunya. Nah, kalau sampai dibiarkan, dia berdosa, ya asam, kalau membiarkan kondisi tersebut tetap berada dalam kalbunya, harus berusaha dilawan dan dihilangkan. Kemudian tingkatan yang keempat, dan ini tingkatan yang paling baik, wa ba'dhum idza wajada fi nafsihi alhasad, dan sebagian para pelaku hasad jika mendapatkan adanya penyakit tersebut dalam jiwanya, ijtahada ala izalatih, maka dia berusaha untuk menghilangkannya. Ada usaha untuk menghilangkannya. Wa ahsana lil mahsud, dan dia bahkan berusaha untuk berbuat baik terhadap orang yang dihasati. Bi idhari fadailihi amama al-akhirin, dengan cara memperlihatkan keutamaan-keutamaannya di hadapan orang lain dengan memberikan pujian misalnya, atau sanjungan, atau yang semisalnya. Suatu hal yang cukup berat, ya betapa tidak kita harus memuji, harus menyanjung orang yang kita benci karena adanya kenikmatan tersebut. Tapi harus berusaha diupayakan. Ini juga salah satu terapi melawan penyakit hasad. Wada'alahu fi dhahril ghaib, bahkan dia berusaha untuk mendoakan kebaikan tanpa sepengetahuan orang yang dihasati. Fi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuannya, berdoa semoga kenikmatan tersebut bisa bermanfaat untuk kepentingan pribadinya atau bahkan untuk kaum muslimin secara umum. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada tiga upaya di sini secara global disampaikan oleh penulis. Yang pertama, berusaha untuk menghilangkannya. Yang kedua, berusaha untuk memuji orang tersebut di hadapan orang lain, tidak justru kemudian menjatuhkan kehormatannya atau mencelanya atau menghinanya. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Dan kita tahu keutamanya sangat luar biasa. Kalau ada seorang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut, maka malaikat akan mengatakan walaka bimislin, doanya seorang malaikat yang mustajab tentunya, kamu akan mendapatkan yang semisalnya. Nah, hanya orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menempuh hal-hal tersebut. Fa hadza fi'lun mahmudun, dan ini merupakan sebuah perbuatan yang sangat terpuji. Wa huwa dalalatun 'alal iman, dan ini menjadi bukti keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, terkadang penyakit hasad yang menimpa seseorang tidak kemudian membuahkan hal-hal yang tercela. Sebagaimana telah kita sampaikan tadi, bahwa setiap orang punya potensi untuk terjangkiti penyakit hasad. Tapi tidak semua penyakit hasad bisa memberikan efek yang negatif. Orang yang mulia atau seorang muslim yang baik akan berusaha untuk meredamnya dan menghilangkannya. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membahas tentang permasalahan ini, beliau menukilkan sebuah ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Wa min syarri hasidin idza hasad. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan orang yang hasad, idza hasada. Jika dia sedang hasad. Nah, di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala hanya mengaitkan ta'awud tersebut dengan keburukan orang yang melakukan hasad, min syarri hasidin idza hasad. Sehingga secara tersirat menunjukkan bahasanya terkadang orang yang hasad itu tidak kemudian melakukan perkara-perkara yang tercela dengan ucapan atau amal perbuatan, dia sembunyikan, dia hilangkan penyakit hasad tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di sini hanya memerintahkan kita untuk berlindung dari keburukan orang yang hasad, min syarri hasidin idza hasad. Nah, dengan alasan tadi, tidak semua penyakit hasad itu bisa menimbulkan efek yang tidak baik bagi orang yang mulia, bagi seorang muslim yang baik. Kemudian ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, wal hasad lahu mafasidu katsirah. Hasad itu mengandung sekian banyak kerusakan, mafsadah. Lahu mafasidu katsirah. Yang pertama di antaranya, al-hasadu khuluqu ahlil kitab. Hasad adalah akhlaknya orang-orang ahli kitab, dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 109, wadda kathirun min ahlil kitab. Sekian banyak orang-orang ahli kitab menginginkan, lau yaruddunakum mim ba'di imanikum kuffaron hasada. Seandainya mereka bisa mengembalikan kalian kepada kekufuran setelah keimanan kalian, hasadan min indi anfusihim, karena hasad yang ada pada diri-diri mereka. Allah Azza wa Jal menyingkap penyakit hasad yang ada dalam kalbu mereka. Namun semata-mata karena hasad yang mereka miliki. Hasadan min indi anfusihim. Hingga ternyata penyakit ini sangat identik dengan penyakitnya orang-orang ahli kitab. Tentu kita tidak akan sudi untuk melakukan tasyabuh dengan mereka. Syabuh dengan orang-orang ahli kitab. Mengadopsi karakter mereka. Na'udzubillah min dzalik. Justru sebaliknya kita berusaha untuk menjauhinya. Kemudian yang kedua, innahu kurhun liqadha'illah wa qadarihi. Yang kedua adalah hasad pada hakikatnya adalah kebencian terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kebencian terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah lewat penjelasannya pada kesempatan yang lalu. Alisan kemudian yang ketiga, innahu yujibu fi qalbi hasid hasratan. Penyakit hasad akan memunculkan penyesalan dalam kalbu seseorang. Kullama izdadat an ni'am, setiap kali nikmat-nikmat itu bertambah banyak, izdadat hadhil hasrah, maka semakin bertambah besar penyesalannya, sehingga kalbunya senantiasa tersiksa dengan keadaan tersebut. Ketika melihat kenikmatannya semakin bertambah, rezekinya semakin banyak, usahanya semakin sukses, ya, ilmunya semakin bertambah, hafalannya semakin kuat, dan seterusnya, dia semakin tersiksa kalbunya, tidak tenang hidupnya. Rabi'an, kemudian yang keempat, innahu udwanun ala akhihi. Hasad merupakan tindak kejahatan terhadap saudaranya sesama muslim. Nah, kalau sampai diiringi dengan ucapan atau amal perbuatan, udwanun ala akhihi. Nah, nasallallahu assalamah wal afiyah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebih mohon maaf, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberi kemudahan untuk bisa berhias dengan akhlak yang mulia dan terhindar dari berbagai penyakit kalbu. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.